بسم الله الرحمن الرحيم. Saya jawab dulu yang datang dari kita pagi ini. Bagaimana cara membagi waktu untuk belajar ilmu agama, ilmu dunia karena kesibukan kuliah? Gampang, bagi, udah selesai. Ini untuk kuliah, ini belajar agama, ini untuk dunia, bagi. Kalau sudah kelihatan, udah selesai. Gitu jawabannya. Bagaimana cara bagi waktu? Bagi, sudah. Taib, antum petakan lah. Antum petakan. Makanya di Quran banyak ayat-ayat tentang waktu, bahkan bersumpah dengan waktu. Wal 'ashr, wal fajr, wal lail. Ada. Apa itu disebutkan untuk apa? Untuk memberikan gambaran pembagian waktu kepada kita. Cari untuk pemanfaatannya. Misal, ini enggak susah sebetulnya. Enggak susah. Antum kuliah. Kuliah dari jam berapa sampai jam berapa? Sekian sampai sekian. Taib, antum ingin mencari akhirat, berarti di luar dari kuliah itu waktu akhirat antum. Gampang kalau mencari waktu akhirat, bagi waktu sholat. Pertama bagi dua dulu, siang dan malam. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafi laili wan nahar. Siang malam. Apa amalan malam, apa amalan siang? Bagi. Tayyib, yang kedua lihat fungsi siang, fungsi malam. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Keluarkan Qur'annya. Siang beraktivitas, malam istirahat. Cukup untuk mengerjakan aktivitas yang lainnya. Perhatikan baik-baik. Jadi konsep Qur'annya, siang aktivitas, malam istirahat. Kalau antum tukar, malamnya beraktivitas, pasti siangnya istirahat. Pasti itu. Kalau antum ngambil waktu malam yang istirahat, pasti siangnya akan nuntut dia untuk istirahat. Silakan cek. Makanya Nabi gak pernah begadang. Gak pernah begadang beliau, kecuali ada perlunya. Betul, ada perlunya. Nabi setelah Isya, diskusi dengan istri beliau, keluarga, setelah itu istirahat. Gak pernah begadang, kecuali ada perlunya. Dengan sahabat ada diskusi, dalam suasana perang, keperluan ada, maka diselesaikan baru istirahat. Jelas ya? Jadi begadang itu jangan begadang kecuali ada perlunya, dan perlunya pun dibenarkan oleh syariat. Ya, antum bola, perlu enggak bola? Kalau enggak ada keperluan ngapain nonton bola? Ya enggak ada manfaat, ya besok bisa dilihat lagi. Makanya dibagi waktu kita, ketika antum korbankan malam tahajud jadi kerjakan, siang nuntut dia. Wah, ini malam ini nih. Ahad nanti insyaallah Manchester City ketemu dengan Manchester United. Masyaallah. Manchester City posisinya udah nomor 1. 15 kali, 13 kali menang, 2 kali seri. Wah, 46 golnya. Masyaallah, serangannya luar biasa. MU posisi nomor 2, bedanya 8. Kalau MU kalah 11 poinnya nanti di situ bedanya. Antum sampai tahu ke situnya luar biasa. Saya enggak pernah nonton pada kerjaan. Enggak nonton. Saya enggak tahu kalau Icardi sedang bagus di Inter Milan. Masyaallah, Napoli yang juara kemarin. Saya enggak tahu kalau Barcelona sedang di atas sekarang. Gol hantu Messi sekarang banyak diperdebatkan. Saya enggak tahu itu. Ya. Enggak nonton. Enggak ada kerjaan nonton itu. Ah, sekarang bagi ini siang, ini malam. Setelah dipetakan bagi dengan waktu salat. Fajr. Awal-awal. Was-subhi idza tanaffas. Subuh itu waktu untuk mengatur aktivitas. Tanaffas. Matahari saja muncul, tumbuhan keluarkan oksigen. Maka kita atur dari subuh. Makanya disebut dengan subuh. Ini cuma di Islam itu teorinya. Fajar subuh, fajar pancaran yang datang pertama kali. Dan iman kita memancar menyambut itu dengan sholat. Kemudian disebut dengan subuh dari kata asbah. Sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Di orang beriman itu dipanggil sholat subuh. Bukan cuma dipanggil menghadap Allah ke akhirat. Dalam konteks untuk ibadah. Panggilan akhirat bukan. Tapi dia pun menghadap Allah dengan rencana yang sudah disiapkan di hari itu. Makanya orang Islam itu jelas, jam 7 ada di mana, jam 9 kerjakan apa, jam 10 ada di mana, jam 12 sekian, sampai dengan malamnya. Subuh, asbah, jelas rencananya, petakan. Rencana itu bawa menghadap di sholat fajar. Karena saat sholat fajar disaksikan, bukan cuma Allah menyaksikan, malaikat menyaksikan. Quran surah 17, ayat 78. Aqimi sholata liduluki syamsi ila ghasaqi laili wa qur'an al-fajri. Inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Sholat fajar disaksikan. Maka saat sholat subuh itulah fajar, antum mohon kepada Allah. Dalam sujud, setelah sholat berdoa, minta supaya Allah itu memudahkan semua rencana dunia antum. Makanya kalau datang lebih awal, itu dikasih dunia lebih daripada itu. Rakaat al-fajr khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika antum cuma bawa dunia saja minta kepada Allah, nih dua rakaat ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi konsepnya dipanggil sholat subuh, antum sudah punya rencana, begitu antum sholat dalam sujud minta, setelah sholat minta kepada Allah dimudahkan rencana antum itu. Ini yang saya kerjakan, ya Allah mudahkan rencana saya hari ini, ya Allah jauhkan saya dari kefakiran, jauhkan saya dari kemalasan, jauhkan dari begini, ya Allah tolong, ya Allah berikan taufik pada rencana saya hari ini, begini. Ya Allah kurang apa lagi ya Allah, saya sudah rencanakan, berikan taufik, bahkan nama saya sudah taufik ya Allah, kalau namanya sudah begini ya, bahkan pakai hidayat juga ya Allah, ya luar biasa. Kalau sudah namanya taufik hidayat, memohon kepada engkau, petunjuk sudah jelas, belum kau kabulkan juga, dengan cara apa lagi saya minta? tolong kerjakan, terus bikin pemetaan. Bikin hari ini kuliah, berarti di luar kuliah saya bisa kerjakan. Kuliah masuk jam berapa? Jam 7, ada kesempatan syuruk. Syuruk sekarang jam 6 kurang seperempat, bisa syuruk saya dapat. Syuruk kan awal duha. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shalla al-ghadat fil jama'ati, siapa yang salat subuh berjamaah, au fil masjid atau di masjid, tsumma yaqulu yadhkurullah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Zikir banyak. Bisa kalimat thayyibah Quran surah 4 ayat 103. Bisa baca Quran, Quran surah 15 ayat 9. Bisa menghafal Quran, Quran surah ke 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke 40. Bisa berdoa Quran surah ke 7 ayat 205. Bisa lewat ta'lim, kalimat zikir umum. Misalnya, ya, Quran surah ke 3 Ali Imran ayat 191. Bisa menyebut Allah Quran surah ke 2 ayat 152. Bisa dengan apa saja. Sampai tiba fi bidayatul duha, awal duha. Awal duha disebut dengan syuruk. Tsumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Fa kana 'alaihi ka ajri hajjin wa umratin. Dia dapat pahala senilai haji dan umrah. Kuliah jam 7. Syuruk awal duha masih dapat. Salat, siap-siap berangkat. Petakan berapa menit saya sampai ke kampus. Kendaraannya apa? Ada kendaraan mobil, motor atau kaki? Lihat, kita diberi kaki untuk berjalan. Ya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Quran surah 25 ayat ke-69. Jalan. Maka teman-teman petakan, saya di jalan ke kampus sampai jam sekian. Berapa lampu merah? 3 lampu merah. Kalau saya pakai kendaraan berarti saya bisa berhenti di situ. Petakan. Oh, bagaimana caranya dunia plus akhirat? Begitu ada lampu merah, saya isi nih. Oh, ini 10 detik. Oh, ini 15 detik. Ini 30 detik. Lumayan. Ini 1 menit 60 detik. Berarti saya bisa mendengarkan ayat-ayat Quran. Yang 5 detik saya bacakan ayat yang pertama. 10 detik saya ulangi. 60 detik saya murojaah. Masya Allah. 3 lampu merah ke kampus dapat 1 ayat. Pulangnya diulang lagi. Setiap berangkat hafal 1 ayat. 30 kali berangkat, 30 ayat. Selesai di kampus, hafal Al-Quran. Cuman karena lampu merah, Masya Allah. Setelah itu foto di samping lampu merah, ceklik. Wah, simpan. Hari kiamat, ya Allah mudah-mudahan jadi saksi di hari kiamat. Bahwa lampu merah, inilah dengan wasilah. Ini Allah jadikan saya bisa menghafal Al-Quran. Di dunia dapat, akhirat dapat. Jadilah kemudian antum wisuda sebagai penghafal Al-Quran, plus lulus dengan sarjana yang luar biasa. Jurusannya desain grafis, tapi lulus dari situ, Masya Allah. Desainnya sudah plus dengan desain Al-Quran. Masya Allah. Itu luar biasa. Kenapa tidak petakan seperti itu? Makanya zuhur jelas, terang. Bukan jelas cuma hasilnya saja. Evaluasi. Dari pagi sampai siang ada hasil nggak? Makanya para yang kuliah-kuliah ini jangan cuma dapat pelajaran saja. Sampai siang selesai belajar, coba cek paham nggak? Apa hasilnya belajar? Jangan-jangan tulis-tulis simpan buat ujian baca lagi. Ah, nggak ada ilmunya. Di ilmu antum cuma sampai ujian aja. Abis ujian hilang semua. Cek lagi siangnya, ada hasilnya enggak? Evaluasi lagi, cross check. Makanya orang tua dulu, anak belajar, pulang ke rumah, dicek lagi. Terus kita tuh punya bekal, buku ke rumah untuk buku latihan, ngecek ulang, ngecek ulang. Bahkan dulu Masya Allah kami masih mendapatkan itu, buku-buku evaluasi. Dicek lagi enggak, orang tua paraf dan sebagainya. Untuk memastikan ilmu itu ada, manhaj Quran, manhaj sholat. Tapi yang dicek bukan cuma dunia saja, akhirat juga mesti jelas. Ada ibadahnya enggak? Jelas enggak ukuran akhiratnya? Kenapa? Karena cuman kalau ngejar dunia saja, muncul asr nanti. Wal asr, innal insana lafi khusr. Orang yang cuman ngejar urusan dunia, ingat dia menjalani waktu yang terus berputar. Dia bisa rugi di situ. Asr itu bukan sore. Asr itu setiap waktu yang dilalui. Maka diingatkan lewat sholat asr. Wal asr, ingat. Setiap waktu yang kamu lalui, itu modal buat kamu. Dan tidak semua orang hidup bisa memanfaatkan modal dengan baik. Ada yang rugi. Apa kerugiannya? Masya Allah, illal ladzina amanu, dia tidak beriman. Gak beriman, rugi. Makanya antum kerjakan aktivitas dengan iman. Semua aktivitas yang dikerjakan dengan iman jadi ibadah. Bentuknya amal soleh. Kuliah pakai iman. Jalannya karena Allah untuk belajar. Maka semua aktivitas antum jadi amal soleh. Makanya setelah kalimat iman, amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Anda yang cuma kerja ke kantor, berangkat, pulang, berangkat, pulang. Maaf, Anda rugi. Karena Anda tidak ada bedanya dengan tidak beriman. Cuma dunia saja. Apalagi kantor yang sama, kerja di tempat yang sama, berangkat sama, gaji sama. Apa bedanya Anda dengan yang tidak beriman? Bedanya, wa amilus solihat, niatkan untuk mencari nafkah karena Allah. Cari yang halal, dapatkan posisi yang halal, yang terbaik. Setiap langkah Anda ada pahalanya di situ. Kalau Anda tidak kerjakan itu, akan datang waktunya Anda maghrib. Tenggelam. Semua waktu akan ada di penghujungnya. Waktu penghidupan kita. Anda kembali memohon pada Allah dalam kebaikan. Setelah itu isya, ada asya, ada isya, itu beda. Dari kata ma'isya, hidup. Kalau asya, harokat masih di atas, masih beraktivitas. Setiap aktivitas yang ditarik harokatnya turunkan ke bawah, khafad, rendah, hilang. Isya, kehidupan berakhir. Setiap yang asya yang hidup, semuanya pasti akan berakhir dengan isya. Mata kita akan tertutup, dan besok belum tentu kita akan hidup kembali. Bahkan Nabi mengajarkan istighfar sebelum tertidur. Evaluasi diri, memohon kebaikan kepada Allah. Ingat, semua aktivitas kita ketika ditata, semua itu akan berakhir, kita tinggalkan. Dan dunia kita tinggalkan. Maka itu setiap yang meninggalkan dunia disebut telah meninggal dunia. Artinya semua yang di dunia ditinggalkan, gak ada yang dibawa. Ayo antum yang banggakan handphone, sampai dipegang-pegang sampai kajian mau berakhir. Itu akan ditinggalkan. Tinggalkan mas. Bagaimana handphone jadi ibadah? Betul. Ayo pakaian akan ditanggalkan dan ditinggalkan. Rumah ditinggalkan. Jadi kalau antum sadar saat pulang tidak akan dibawa, maka antum harus membawa bekal yang bisa dibawa pulang. Itu poinnya. Makanya orang mudik itu pasti bawa bekal. Ayo lihat saat Idul Fitri itu, akhir Ramadan, mudik. Saya pastikan pada Anda dengan izin Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mudik pasti akan mudik kalau punya bekal. Hampir tidak ada orang mau mudik kalau enggak punya bekal. Kenapa Mas enggak mudik? Enggak ada bekal Ustaz. Enggak ada bekal. Tapi kalau ada bekal, Masya Allah. Walaupun cuma motor kendaraannya, motornya bebek, bekalnya singa. Wow, bebeknya ditata. Belakangnya pelepah pisang, tempelin lagi. Tambah lagi karungnya, tambah ini lagi. Masya Allah, kasih tulisan. Kamu menungguku di ujung pintu, aku pulang. Masya Allah, tulis di motornya. Wih, luar biasa. Pulang dengan penuh kebahagiaan, tulis bahagia. Betapa jalan dilalui, keringat mengalir deras, tapi cintamu aku selalu tunggu, pulang mudik kampung halamanku. Tulis, bangga. Yang di rumah pun tahu, mau pulang, oh iya siap-siap, cek makanan, kumpulkan, karena ada yang pulang. Bahkan hebatnya, yang tidak ada diada-adakan. Bahkan luar biasa terjadi, luarnya kongwan, dalamnya rangginang. Kongwan isinya rangginang, luar biasa. Itu paling gak jelas tuh, toples yang gak jelas, ininya dari negara ini, ininya ini, ininya ini, Masya Allah, isinya lokal. Luar biasa. Tapi bagus. Begitulah dunia saja saat mudik, ada bekal. Yang dikunjungi senang, apalagi akhirat. Dunia yang sementara, ada bekalnya, akhirat yang abadi, masa gak ada bekalnya. Makanya ketika antum pulang, ada yang nyambut juga. Yang nyambut bukan orang biasa, bukan makhluk biasa, malaikat. Quran surah 13, ayat 23 sampai dengan 24. 24-nya Masya Allah disambut oleh malaikat. Di ujung ayat 23, wal malaikat yang khulun min kulli babin. Malaikat masuk dalam setiap pintu surga, menyambut orang masuk surga. Dan mengatakan, salamun alaikum lima sabartum. Selamat, Anda sabar dalam urusan dunia. Ayo pulang. Makanya cari bekal, sampai ke Isya. Setiap Anda mau tidur, evaluasi bekalnya sudah cukup belum? Saran saya, kalau Anda masih terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika meninggal pada saat itu. Bayangkan meninggal. Anda pergi ke kantor hari ini, misalnya hari Senin, begitu masuk kantor disuruh tanda tangan proyek, gak jelas. Kalau Anda ingin terjaga dari maksiat, bayangkan saat tanda tangan Anda meninggal dunia. Ikut taklim tiap waktu, Masya Allah, kelihatannya bagus, sholat ini itu, meninggal dalam keadaan maksiat, apa gak malu di hadapan Allah? Dan proyek itu Anda akan tinggalkan dan jadi saksi bahwa Anda pernah berbuat maksiat dengan itu. Ayo teman-teman, yang ingin ngambil jatah orang lain dalam sarapan, bayangkan begitu ngambil, meninggal. Yang ingin pakai sendal orang lain, bayangkan Anda akan meninggal. Yang senang mabuk-mabukan, bayangkan mabuk dalam keadaan meninggal. Dan meninggal dalam keadaan mabuk. Tak bisa. Yang joget-joget, meninggal dalam keadaan joget. Ayo siapkan. Ayo semuanya. Jadi kalau Anda pahami bahwa dalam keadaan itu kita diwafatkan, kita akan lebih tenang menyiapkan kebaikan-kebaikan.